بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله di hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kajian rutin yang senantiasa kita tegakkan di setiap pekannya di hari Sabtu dan Ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan tersebut memberikan keriduannya dan dengan kegiatan tersebut kita dijadikan hamba-hambanya dari hamba-hambanya yang bisa dan dapat mengisi waktu-waktunya dengan baik di kehidupan kita di dunia ini. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan menyambung kembali kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman yang asal kitab ini adalah kitab Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kemudian diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwaini rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dengan apa yang kita kaji dan memberikan amal, memberikan ilmu dan amal kepada kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wali hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu anhu fi sahihil Bukhari ribatu yawmin fi sabilillah azza wa jalla khairun minad dunya wa ma fiha khairun minad dunya wa ma fiha wa mawdi'u sawt ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alayha. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yang diikhtisar kitab beliau oleh Al-Imam Al-Qazwaini rahimahullahu ta'ala, hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berjaga dengan penuh keteguhan dan kesabaran, keteguhan dan kesabaran di satu hari, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari dunia dan isinya, dari dunia dan isinya. Dan tempat cemeti kalian di surga itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atasnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita masih dalam pembahasan sabi' wal ishrun min syu'abil iman murabatah fi sabilillah, yaitu dari cabang yang ke-27 dari cabang keimanan, kata beliau, berjaga dengan teguh dan sabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang diinginkan dengannya, berjaga dengan penuh waspada, dengan sabar dan atau dengan teguh dan sabar dari musuh-musuh Allah yang akan menyerang dan mengintai, menunggu kesempatan akan menyerang kaum muslimin dan wilayah kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya permasalahan jihad fi sabilillah yang itu adalah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam satu keadaan menjadi suatu yang wajib aini, tentunya perkaranya adalah perkara yang besar dan perkara yang membutuhkan keteguhan dan kesabaran dalam semua keadaannya, baik itu seorang yang ketika dipanggil untuk berjihad kemudian dia mempersiapkan bekal ataupun apa yang dibutuhkan ketika berjihad, yaitu isti'dad dengan uddah, dengan perbekalan dan peralatan, juga kendaraan, juga tentunya ketika mereka berada di medan tempur, sebelum mereka mendapatkan musuh mereka, kemudian ketika mereka mendapatkan musuh mereka, demikian ketika mereka mendapat ghanimah, ataupun mungkin mereka dipukul mundur oleh lawan, demikian ketika mereka berjaga dalam bentuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin dengan wilayahnya, pasukan kaum muslimin ketika mereka beristirahat, dan yang lainnya yang berkaitan dengan jihad, dibutuhkan keteguhan dan kesabaran. Tentunya karena telah kita dengarkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Dan juga dengan apa yang telah didengarkan atau diterangkan tadi, beberapa perkara jihad bukan perkara yang ringan dan bukan perkara yang remeh. Kemudian juga sabar tentunya dalam mengikuti arahan, bimbingan dan komando pemimpinnya. Dan dalam hal ini kalau itu adalah kaum muslimin, tentunya dengan pemerintahnya dan penguasanya yang menjadi pucuk pimpinan. Demikian dengan siapa yang mewakili mereka, yang ditunjuk dari panglima-panglima perang yang memimpin pasukan-pasukan ataupun kelompok-kelompok kaum muslimin dalam memerangi musuh-musuhnya. Ini dibutuhkan keteguhan, kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, demikian tadi dengan orang yang berjaga. Dan dari sifat yang sering terjadi ketika berjaga itu, padanya ada sifat manusia malal, padanya ada sifat jenuh, padanya ada sifat cepat bosan. Juga tentunya karena yang dipersiapkan pada waktu itu adalah fisik, juga membutuhkan fisik yang stabil ataupun staminanya bagus. Maka ketika seorang berjaga dengan kondisi tadi, atau mungkin yang menyelisihinya, ini menyebabkan seorang jenuh ataupun bosan ataupun lelah. Dan demikian syaitan datang memberikan was-was padanya, menakut-nakutinya bahwa dia kalau keadaannya, kondisinya demikian, dia akan terbunuh, dia akan mati dan dia akan meninggalkan keluarganya, dia akan berpisah dengan keluarganya atau ahbab atau orang-orang yang dicintainya, agar dia meninggalkan medan perang, meninggalkan tugasnya. Wallahul musta'an. Demikianlah. Karenanya dalam riwayat, sebagai bentuk pertama bimbingan kepada mereka yang berjihad dan mereka yang berjaga, ditapal batas atau menjaga di wilayah-wilayah kaum muslimin, di perkemahan-perkemahan atau di tempat-tempat terkumpulnya pasukan kaum muslimin, maka tentunya agama ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan agama ini tentunya akan memberikan motivasi bimbingan kepada mereka, hasungan kepada mereka, penyemangatan kepada mereka untuk selalu semangat mereka berkobar dengan apa yang mereka lakukan, diberikan pahala, diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang telah kita dengarkan tadi, berjaga dengan penuh keteguhan dan kesabaran di tapal batas ataupun yang lainnya dalam urusan jihad, dalam urusan memberikan penjagaan kepada kaum muslimin di jalan Allah, dalam rangka berjihad di jalan Allah satu hari saja, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tentunya dunia yang kita tinggali ini, kita belum mendapatkan semuanya. Bahkan dunia yang kita tinggali ini, kita belum meraih apa-apa yang ada di dalamnya. Bahkan kita dengan keadaannya mungkin ketidakpunyaan apa-apa, mungkin dari pemilikan harta yang terbatas atau bahkan tidak memiliki. Namun dengan keadaan dunia, dengan berbagai gemerlapnya, keindahannya, kemewahannya, terlebih lagi dengan apa yang kita lihat yang dimiliki oleh para raja-raja, para penguasa, demikian pula apa yang dimiliki oleh orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah dengan harta, dengan pemilikan dunia, maka tentunya kita melihat dunia ini dengan berbagai sarananya, prasarananya adalah suatu yang menggiurkan, suatu yang menarik kita untuk memilikinya atau menarik kita untuk menguasainya. Demikian dunia. Karena itu, kita diperintahkan untuk berhati-hati dari keinginan-keinginan yang jelek dengan keadaan dunia ini. Karena dunia ini khalwat, na'am, hulwatun khadirah. Suatu yang manis dan suatu yang indah. Menyejukkan dengan pandangan mata. Menyilaukan dengan pandangan mata. Menyilaukan dengan pandangan mata. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian daripada dunia. Tetapi yang kita ingin kita tekankan di sini, bahwa dunia ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dengan segala hal yang menarik, yang kita berambisi dengannya. Tetapi ketika kita berjaga satu hari di penjagaan ribat, di saat berjihad atau di saat di jalan Allah, maka dunia yang tadi disebutkan dengan keadaannya, kondisinya, maka satu hari ataupun kegiatan kita satu hari tersebut itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wa ya subhanallah. Hanya saja perwujudan yang disebutkan di dalam hadis tentunya adalah apa yang kita dapatkan dari pemberian dari Allah yang akan kita dapatkan nantinya di hari kemudian. Sehingga tidak terwujudkan langsung di hadapan mata kita. Kalau seandainya terwujudkan, kita semuanya akan semangat. Kita semuanya akan berjaga, kita semuanya akan memforsilkan waktu kita untuknya. Tetapi karena penyebutannya dari apa yang akan diberikan tentunya di akhirat, dan bisa jadi kita juga diberikan dengan apa yang Allah inginkan dari hikmahnya dipenuhi dunia kita setelahnya, tetapi belum terwujudkan, maka inilah yang menjadi sebab seorang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, dia enggan, dia tidak melihat dengan janji Allah yang pasti dan benar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janjinya. Atau sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Namun, benar-benar akan diberikan nantinya. Benar-benar akan diberikan nantinya. Yaitu, bahwa dengan penjagaan tersebut, kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu malam atau satu hari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ribatu yaumin fi sabilillah azza wa jalla khairum minad dunya wa ma fiha. Dengan keteguhan dan kesabaran ini akan diraih. Namun, sebagaimana tadi telah disebutkan, manusia sifatnya jenuh, sifatnya cepat bosan, bahkan jangankan berjaga, yang merupakan kewajibannya saja sehari-hari, terkadang dia jenuh dan bosan. Karena itu, dituntut padanya untuk teguh dan sabar dengan apa yang dia akan mendapatkan perolehan yang lebih besar. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keindahan dan bagaimana keadaan dan kehebatan surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Bahkan dikatakan hanya tempat cemeti. Tempat cemeti. Tempat dengan bahasa Indonesia kita mungkin secara umum tempat cambuk. Cemeti. Di surga kalau itu ada. Di surga kalau itu ada tentunya. Di surga semuanya ada. Tetapi tentunya di surga dengan apa yang kita inginkan, dengan bentuk pemenuhan kenikmatan. Jadi tempat cemeti nanti di surga, tempatnya, tempat cambuk, itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atas dunia itu. Sebagaimana tadi tergambarkan bagaimana keadaan dunia dan bagaimana ingin peraihannya dan bagaimana seorang untuk ingin menguasainya, menyilaukan pandangan matanya, maka tempat cemeti saja di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Subhanallah. Dan tentunya berjaga sehari yang dia akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya, tentunya gambarannya dia akan mendapatkan apa yang dia nantinya dapatkan di surga dengan berbagai macam bentuk kenikmatannya, berbagai macam bentuk keindahannya, yang surga tidaklah pernah terlihatkan oleh mata kita, tidak pernah terdengarkan dengan telinga kita, dan tidak bisa sedikitpun kalbu kita terbetik untuk menggambarkan keindahannya. Karena apa yang kita mengatakan indahnya seperti ini, bahkan jauh lebih daripada itu nantinya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, dengan ribat, seorang mesti bersemangat, seorang mesti bersungguh-sungguh, karena apa yang dia lakukan pertama, dari sisi maslahat duniawi, dan sisi maslahat terhadap Islam dan kaum muslimin, yang dia adalah satu darinya, dia satu bagian dari kaum muslimin, dia akan dapatkan dengan ribatnya, dengan berjaganya dan penjagaannya di tapal batas, ataupun berjaganya dan menjaganya terhadap keamanan kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, belum lagi dengan apa yang akan dia dapatkan dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya karena dia melakukan apa yang itu nilainya taat, nilainya kebaikan, bahkan nilainya tentunya taqarrub kepada Allah, maka ini adalah amalan iman. Ini adalah amalan iman, amalan yang semestinya dia tegakkan untuk menambah keimanannya. Untuk menambah keimanannya. Karena iman yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, dan salah satu bentuk taat ribat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan karena itu pula, apabila jihad itu ditegakkan dan telah diserukan dan telah dipancangkan benderanya dan umbul-umbulnya sebagai tanda bahwa tegaknya jihad dan akan terlaksananya jihad, tentunya dengan ketetapan syariat, maka penegakannya adalah penegakan yang agung, yang memberikan banyak kebaikan kepada kaum muslimin, dunianya dan akhiratnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita dengan keadaan dan kondisi kita. Karena dialah zat yang maha mengetahui apa yang bermaslahat dan apa yang lebih baik terhadap hambanya. Sebagai bentuk permisalan, dalam satu masa kehidupan manusia mungkin tidak ada penegakan jihad yang maknanya qital, berperang langsung berhadapan dengan musuh Allah. Bukan berarti mereka dihinakan oleh Allah, karena Allah yang lebih tahu kapan kaum muslimin ini ditetapkan pada mereka jihad. sebagaimana para sahabat sebelumnya mereka tidak disyariatkan, tidak atau belum disyariatkan jihad, baru kemudian mereka ditetapkan dan disyariatkan jihad, kemudian mereka pun pertama adanya rasa berat, tetapi kemudian Allah kokohkan mereka dan mereka pun menjalaninya dan mereka pun mendapatkan apa yang terbaik. Namun dalam satu keadaan manusia mungkin tidak ada, yang bukan berarti Allah tidak menginginkan padanya kebaikan. Namun dengan apa yang dia dapatkan dengan keadaan dan kondisinya, maka dia tidak luput pun untuk berjihad dengan makna jihad ala ta'ah, bersungguh-sungguh di atas ketaatan. Karena Rasulullah dalam satu keumuman riwayat, beliau menyebutkan, al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah. Seorang yang mujahid itu dikatakan seorang yang menyungguh-nyungguhkan dirinya dalam berperang, menyungguh-nyungguhkan dirinya dalam membawa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalan ta'ah, dalam seluruh amalan yang itu adalah ketaatan. Sholat butuh jihad, puasa butuh jihad, demikian amar ma'ruf butuh jihad, nahi mungkar juga demikian, itu adalah amalan ta'ah. Demikian menuntut ilmu agama yang itu adalah afdalul qurubat, yang paling utama dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh jihad, yaitu butuh kesungguh-sungguhan. Maka ketika dia tidak mendapatkan makna qital, maka dia menyungguhkan dirinya dengan makna bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wal murabatah tunazzal minal jihad wal qital manzilat al-i'tikaf fil masajid minas salah. Berjaga di tapal batas atau berjaga dalam rangka memberikan keamanan kepada kaum muslimin, diposisikan dengan jihad dan berperang itu sebagaimana posisinya i'tikaf di masjid dengan sholat. Ketika seorang di masjid, amalan ibadahnya yang banyak dan sering dia lakukan adalah sholat. Dan di sana ada ibadah tambahan dari selain sholat, yaitu ibadah i'tikaf, yang i'tikaf memiliki posisi nilai yang besar bagi seorang yang sholat. Maka demikian orang yang berjaga ketika berjihad memiliki posisi dan pahala yang besar ketika berjihad. Ketika berjihad, karena seorang yang berjaga, dia memposisikan, menetapkan dirinya siap di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Semisal seorang yang menegakkan jihad itu sendiri dengan penuh persiapan dan siaga. Dengan penuh persiapan dan siaga, muta'ahiban musta'id, musta'iddan lahu. Maka nilainya, walaupun merupakan satu amalia tambahan daripada jihad itu sendiri, tetapi nilainya besar di dalam penegakan jihad itu sendiri. Bahkan kalau seandainya dalam jihad itu tidak ada murabatah, tidak ada bentuk penjagaan, maka musuh akan dapat segera menguasainya, mengalahkannya, dan musuh akan segera menguasai dan akhirnya menjajah negeri kaum muslimin dan kaum muslimin kalau tidak ada murabatah. Sehingga amalan ini, walaupun amalan tambahan dalam jihad, tetapi dia memiliki nilai yang amat besar. Cukuplah dikatakan semalam lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa sehari lebih baik daripada dunia dan isinya? Maka bagaimana kalau dia berjaga berhari-hari? Dan dengan pahala murabatoh saja demikian, bagaimana dengan pahala yang lainnya daripada jihad itu sendiri? Wallahu a'lam bisawab, dialah yang maha tahu betapa besarnya dan betapa hebatnya apa yang diberikan kepada mereka yang memang menjalani amalan ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya selalu memberi bimbingan kepada kita dengan apa yang terbaik dari amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, al-thamin wal-ishruna min syu'abil iman, yang ke-28 dari cabang keimanan. Al-thabatu lil'adu wa tarqul firar minaz zahaf. Yang ke-28 dari cabang keimanan dan masih berkaitan dengan jihad, yaitu kokoh menghadapi musuh atau teguh di dalam menghadapi musuh dan meninggalkan sifat berlari, meninggalkan medan laga ketika berperang, minaz zahab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, telah kita dengarkan tadi bagaimana keutamaan murabatah. Dan tentunya tadi sudah kita dengarkan bagaimana dengan keadaan yang selain daripada itu ketika berjihad, lebih besar lagi. Sehingga ketika benar-benar terjadi jihad tersebut dalam makna terjadi laga antara kaum muslimin dan orang-orang kafir di medan jihad, maka mereka tidak ragu dan mereka tidak bimbang. Mereka bahkan mengokohkan diri mereka, meneguhkan diri mereka menghadapi musuh mereka. Mereka enggan dan tidak mau mundur ke belakang atau lari dari medan laga ketika telah terjadi pertempuran berkecamuknya perang. Karena ini dari ketaatan kepada Allah dan dari ini. Dan sifat ini adalah sifat iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Liqaulihi ta'ala. Idza laqitum fi'atan fathbutu. Apabila kalian bertemu dengan sekelompok orang-orang kafir yang akan memerangi kalian, atau kalian bertemu dengan musuh kalian, fathbutu, maka kokohkanlah pijakan kaki kalian, atau kokohkanlah diri kalian di dalam menghadapi musuh tersebut. Dalam suratul Al-Anfal ayat yang ke-45, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, إِذَا لَكِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْعَدْبَارِ. Dan apabila kalian bertemu dalam peperangan dengan orang-orang kafir, dalam medan laga, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan laga, fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian berlari ke belakang takut meninggalkan mereka. Jangan mundur. Wa may yuwallihim yawma idzin duburah, maka barang siapa yang pada hari itu dia lari ke belakang, illa mutaharrifan likitalin, terkecuali dia bergeser untuk mencari posisi yang lebih baik di dalam memerangi musuhnya, au mutahayizan ila fi'ah, atau dia berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya dari kelompok kaum muslimin untuk memerangi musuh Allah. Dengan tentunya dengan komando dan dengan tentunya dengan bimbingan pemimpinnya. Kecuali ini, faqad ba'a bighadabi minallah, maka siapa yang lari ke belakang meninggalkan musuhnya, lari ketakutan, maka dia pantas mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahum jahannam. Wa ma'wahu jahannam. Dan tempatnya adalah neraka. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Tempatnya neraka, dan neraka ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-15 dan ke-16. Tentunya ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap seorang mujahid yang benar-benar dia adalah seorang mujahid, bagaimana seorang mukmin yang berjihad. Karena jihad itu adalah memerangi musuh Allah, sudah pasti dia akan mendapatkan musuh di hadapan matanya. Sudah pasti dia akan mendapatkan musuh di depannya yang mempersiapkan senjatanya untuk memeranginya. Maka dalam kondisi seperti ini, karena ini adalah jihad, tentunya dia kokoh dan teguh tegar, walaupun musuh telah berada di hadapannya, dia tidak mundur sedikit pun, dia tidak ragu sedikit pun, karena bahkan kalau dia mundur dia lari, tidak ada alasan yang menyebabkan dia mundur, bukan karena dia ingin bergabung ke satu kelompok untuk menguatkan kelompok tersebut atau dalam rangka arahan komandannya, dan bukan dalam rangka posisi untuk mensiasati sehingga memukul musuh di tempat yang lain yang dia inginkan. Bukan karena itu, tapi lari meninggalkan medan laga, maka dia pantas mendapatkan murka dari Allah dan diancam oleh Allah tempatnya adalah neraka. Baginya untuk kokoh, teguh, tegar ketika telah berhadapan dengan musuh-musuh Allah, Tetapi ingatlah, keadaan dan kondisi itu bukan Allah meninggalkan kalian, ya mujahidun. Bukan berarti Allah meninggalkan kalian, wahai orang-orang yang berjihad. Bukan berarti Allah mengorbankan kalian, bukan. Tetapi Allah menginginkan untuk memuliakan kalian. Sehingga telah banyak cerita dan kisah pendahulu kita yang saleh. Tentunya mereka para sahabat dengan perbekalan yang sedikit, dengan ketidakmampuan apa-apa, tetapi mereka kokoh dan teguh. Musuhnya dengan perbekalan yang lengkap, senjata yang lengkap, dan mereka juga dari orang-orang yang mungkin telah banyak melakukan peperangan di saat itu, tetapi dengan bantuan dan pertolongan Allah, musuh-musuh tersebut akhirnya porak-poranda, lari tunggang-langgang, meninggalkan medan laga, bahkan mereka yang meninggalkan dan mereka lari ketakutan. Ini yang terjadi di zaman para sahabat. Artinya, yang seperti ini bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, bahkan sangat mungkin terjadi Allah menolong hamba-hambanya apabila jihad mereka benar, jihad mereka di atas syariat, dan tentunya apabila mereka menegakkannya sesuai dengan bimbingan yang benar, dengan niatan yang tulus, ikhlas, karena ingin meraih wajah Allah, menegakkan agama Allah, membela kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun, kita kaum mukminin atau kita kaum muslimin dilarang untuk berharap-harap, dilarang untuk berangan-angan bertemu musuh. Sebagaimana akan datang keterangannya nanti. Demikian kita dilarang untuk mencari musuh. Berangan-angan aja tidak boleh, mencari musuh juga tidak boleh. Kita dilarang. Karena berangan-angan mencari musuh, atau berangan-angan untuk mendapatkan musuh, atau bahkan tidak ada musuh kita cari musuh, itu bukanlah sifat yang terpuji, dan bukanlah sifat yang terbimbing. Bahkan tercela. Karena menyelisih petunjuk. Kita bukan orang yang mencari banyak musuh, banyak lawan. Bukan orang pula yang berkeinginan mendapatkan lawan dan musuh. Tidak demikian. Tetapi sifatnya kaum mukminin, apabila telah jelas musuhnya, dan kemudian Allah mempertemukan dengan musuhnya, dia tidak mundur. Dia tidak mencari musuh, tetapi apabila musuh ada di hadapannya benar-benar, dia tidak mundur sedikit pun. Dia bahkan kokoh, teguh di hadapan musuhnya. Seperti apa yang kita dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyelinap di satu tempat peristirahatan Rasulullah, seorang musyrik siap menebas Rasulullah dengan pedangnya, dan Rasulullah pun berhadapan langsung dengannya. Musyrik ini mengatakan, sekarang tidak ada kawan-kawanmu ya Muhammad. Saya akan tebas kamu. Kepada siapa kamu mau minta perlindungan? Maka kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong saya. Maka subhanallah, tangan seorang musyrik ini pun bergetar dan terlempar pedangnya ke tanah. Maka Rasulullah dengan sigap lantas mengambil pedang itu. Dan Rasulullah kembali bertanya, kalau sekarang kamu mau selamat, siapa yang dapat menolongmu? Karena pedang sudah tidak di tangan, pedang bahkan direbut dan diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun kemudian mengatakan tidak ada kecuali engkau ya Muhammad, maka diajak dia untuk berislam. Tentunya dari kisah ini menunjukkan bagaimana pertama kokoh dan teguhnya Rasulullah dan bagaimana jantannya beliau berhadapan dengan musuh. Tentunya hal ini karena yakin dan sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Rasulullah dengan sigap dan tangkasnya, dengan usia yang tidak lagi muda seperti para pemuda, karena jihad berkobar setelah berada di beliau hijrah ke Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beberapa tahun setelah hijrah ke Madinah, dikobarkan oleh Allah jihad. Dalam keadaan usia beliau sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Ditambah usia 13 tahun di Makkah berarti 53 tahun. Ditambah dengan jihad beberapa tahun kemudian, berarti usia beliau 55 tahun ke atas. Usia yang 55 tahun ke atas ini bukan usia anak muda. Bukan usia yang muda. Di mana anak muda dengan usia mulai dari belasan tahun sampai 30 tahun, bahkan masih 40 tahun masih sigap, tangkas, lincah dengan gerakannya. Usia 50 tahun sudah mulai melemah. Belum lagi lebih daripada itu. Tetapi Rasulullah didapati oleh para sahabat, orang yang paling lincah, orang yang paling lihai, paling tangkas di medan peperangan, sehingga menebas, memukul dari musuh-musuh Allah di saat di sisi para sahabat mereka masih usia yang masih muda di antaranya dan ada para pemuda di antaranya. Tetapi kenapa demikian? Tentunya pertama, karena adanya iman yang sempurna di sisi Rasulullah dan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Pertolongan dari Allah, kemudian iman beliau, dan kemudian tentunya sikap yang yakin, sikap yang tegar, kokoh berhadapan dengan musuh-musuhnya. Inilah yang diinginkan ketika berhadapan dengan musuh. Kokohlah dan tegarlah berhadapan dengan mereka. Allah bersama mereka, orang-orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, ya ayuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibuhum 200. Al-ayataini Al-Anfal dalam surah Al-Anfal 65-66. Allah berfirman, wahai orang-orang, wahai nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minin, kobarkan semangat kaum mu'minin, alal qital, untuk berperang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Iyakum minkum 20, apabila kalian hanya sejumlah 20 orang, tetapi sabiruna, dalam keadaan sabar, yaglibuhum mi'ataini, 20 orang ini, bahkan bisa mengalahkan 200 orang. 20 orang ini bisa mengalahkan 200 orang. Selama mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mereka sepenuhnya percaya kepada Allah. Dan tentunya selama mereka berjihad karena Allah. Berjihad karena ketaatan mereka kepada Allah. Keimanan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan mereka. Allah akan menolong mereka. Allah akan membantu mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ayat ini kalaupun untuk para sahabat, karena ya ayuhan nabi, wahai nabi, motivasikan para sahabat, himbau mereka, semangatkan mereka, kobarkan mereka, bahwa satu dari kalian akan mengalahkan 20, sehingga kalau 20 akan mengalahkan 200. Walaupun ini untuk mereka para sahabat, namun sebagaimana dikatakan, al-ibrah laisa bi khususis sabab, laisa bi khususis sabab, al-ibrah bi umumil lafz. Yang menjadi bimbingan dalam Al-Quran itu adalah keumuman lafadznya. Keumuman lafad bukan yang menjadi pegangan, adalah kekhususan sebab. Sebabnya ini adalah Rasulullah dengan para sahabatnya. Bukan yang menjadi pelajaran bahwa hanya mereka, tetapi menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita akan ditolong, dimenangkan pula oleh Allah sebagaimana mereka. Karena itu disebutkan ayat ini oleh Allah, disebutkan ayat ini oleh Allah untuk menghasung, mengobarkan kaum mukminin dengan jihad yang mereka tegakkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang tentunya sebagai kesimpulan bahwa amalan jihad adalah amalan yang merupakan amalan menambah keimanan karena amalan ketaatan. Berbagai macam yang berkaitan dengan kegiatan jihad tentunya akan menambah keimanan, bahkan menambah pahala yang banyak bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya bimbingan kepada kita, karena yang namanya jihad itu butuh berbagai macam bentuk pengerahan biaya, harta, dan pengerahan tenaga, pikiran, bahkan mungkin sampai kita membawa diri kita ini sampai pun kita terbunuh nantinya kalau memang ditakdirkan terbunuh di medan jihad. Ini butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekokohan, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mujahid kalaupun dia adalah orang yang paling lemah, tetapi kalau dia ditolong oleh Allah, maka dia akan mengalahkan musuhnya walaupun musuhnya itu adalah orang yang paling kuat. Lihatlah kepada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud suatu waktu naik pohon, terlihat betisnya yang kecil, membuat sebagian sahabat tertawa melihat betis yang kecil ini, karena saking kecilnya mereka tertawa. Di antaranya yang sempat tertawa adalah Khalid ibn Walid. Maka kata Rasulullah, apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Sungguh dengan betis ini telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kalian mencaci mencerca sahabatku dengan apa yang ada pada mereka. Apa yang beliau katakan berkaitan dengan Abdullah ibn Mas'ud, bahwa beliau adalah sahabat yang lemah. Tetapi bukan lemahnya bahkan diremehkan, tetapi Allah yang memberikan kekuatan. Ternyata Abdullah ibn Mas'ud dulunya dialah yang membunuh siapa? Abu Jahal. Dialah yang membunuh Abu Jahal dan dialah yang menginjak kepala Abu Jahal dengan telapak kakinya dan menebas, memenggal leher Abu Jahal di perang Badar. Di perang Badar. Maka ini menjadi tentunya syahid dalam keterangan kita ini. Mudah-mudahan menjadi penguat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk melakukan amalan-amalan taat, karena amalan taat itu dapat dilakukan bukan karena hebatnya tubuh kita, kuatnya tubuh kita. Yang pertama karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang kuat tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan amal yang taat. Bahkan ada orang yang lemah, dia mampu mengerjakan banyak amal taat. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat di dalam beramal ketaatan, di dalam melakukan apa yang memang dibutuhkan dalam ketaatan, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, walaupun dengan keimanan mereka sama-sama baiknya, tetapi ada yang lebih utama, ada yang di bawahnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.